Dan tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat bisa memanfaatkan kesehatan dan demikian pula waktu luang untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk terus dan senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya di atas nikmat yang ada kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang ru'yatullah yaumal qiyamah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala beliau mengatakan wal imanu birru'yati yaumal qiyamati yarawnallaha azza wa jalla bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Dan keimanan terhadap ru'yatullah, yakni seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Beliau menegaskan bahwasanya mereka akan yaraunallaha azza wa jalla bi absari ru'usihim. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Nah, bukan merupakan kiasan. Benar-benar seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tambahan nikmat selain nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka di jannah. Mereka akan mendapatkan tambahan berupa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Dan ini didukung dengan banyak dalil. Nah, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan tambahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud az-ziyadah dengan ziyadah di sini, yakni melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di dalam jannah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi kami mereka akan mendapatkan tambahan. Lagi-lagi ayat ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya disebutkan oleh Imam Nukati rahimahullahu taala, yang dimaksud al-mazid, tambahan di sini, yakni nampaknya wajah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka wajahnya. Di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu enam tampak berseri-seri, bahagia, senang. Enam kepada Rabb mereka lah mereka memandang, mereka melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula di dalam hadis, naam, Rasulullah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam bersabda, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam iz nazara ilal qamari lailatal badri faqala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatih fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu taala anhu, dahulu kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi, melihat kepada bulan purnama. Kemudian beliau pun bersabda, ketahuilah sesungguhnya kalian kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama ini. Yani cara kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang, cara seorang mukmin melihat Allah sebagaimana mereka melihat kepada bulan purnama, yang mereka tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu berhimpit-himpitan. Nah, seberapa banyak pun manusia yang ada di muka bumi ini, ketika mereka hendak melihat bulan purnama, maka mereka tidak perlu berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, tidak perlu mereka berebut tempat untuk memandang bulan purnama tersebut. Demikianlah ketika seorang hamba hendak melihat wajah Allah Azza wa Jal, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak perlu beranjak dari tempat mereka kemudian berdesak-desakan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jal. Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat mereka masing-masing. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan la tudamuna fi ru'yatih. Kalian tidak perlu repot-repot, berdesakan, berhimpitan dan sebagainya untuk melihat wajah Allah Azza wa Jal. Sehingga kata beliau, fa in istata'tum alla taghlibu. Sehingga apabila kalian sanggup untuk tidak terkalahkan, untuk melaksanakan salat ala sholati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, untuk kalian melakukan sholat sebelum terbitnya matahari, yakni sholatul fajr, sholat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, yakni sholatul asr, maka lakukanlah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah dalil-dalil, di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya nah, seorang hamba akan melihat wajah-wajah Allah Azza wa Jal di hari kiamat kelak. Dan masih ada tentunya dalil yang lainnya yang enam. Tidak mungkin kita sebutkan semua di kesempatan hari ini. Kemudian di antara apa yang perlu, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, menghitung seluruh amalan seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak mereka berbicara. Nah, dengan bahasa yang mereka pahami tanpa adanya penerjemah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau rahimahullahu taala mengatakan di sini, wa huwa yuhasibuhu bila hijabin wala turjuman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seorang hamba, menghitung amalan seorang hamba, membalas apa yang mereka amalkan. Nah, Allah akan menampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengajak mereka berbicara. Nah, tanpa adanya sesuatu yang menghijabi antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala turjuman, dan tidak pula ada penerjemah di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbicara dengan hamba dengan bahasa yang mereka pahami, sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang kalian, nah, tidaklah di antara kalian seorang pun melainkan sayukallimuhu rabbu, dia akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah salah seorang kalian melainkan dia akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Yani Allah Subhanahu wa taala mengajak seorang hamba berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh hamba tersebut. Naam, tanpa perlu penerjemah yang menerjemahkan di antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang Allah ajak berbicara. Ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala naam akan mengajak berbicara hamba-hambanya. Dan demikian pula terdapat dalil naam bahwasanya seorang hamba akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala kemudian kata beliau rahimahullahu taala wal imanu bil mizani yaumal qiyamati, kemudian wajib bagi kita untuk beriman tentang al mizan pada hari kiamat, timbangan amalan kebaikan, demikian pula amalan keburukan seorang hamba di hari kiamat kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuzanu fihil khair wa syarr, ditimbang padanya amalan kebaikan dan amalan kejelekan, sehingga apabila seorang hamba amalan kebaikannya lebih berat dibandingkan amalan-amalan keburukannya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya, dan dia termasuk orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika amalan kejelekan seorang hamba lebih banyak dibandingkan amalan-amalan kebaikan dia, maka sungguh celakalah dia. Nah, binasalah dia. Dan dia termasuk hamba-hamba yang merugi, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Lahu kifatani walisan, memiliki dua anak timbangan, timbangan tersebut, dan memiliki lisan. Wal imanu bi adabil qabri, dan beriman. Naam. Kata beliau rahimahullahu taala, wajib bagi kita untuk beriman kepada al-mizan, timbangan di mana ditimbang amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Siapa yang amalan kebaikannya lebih banyak, dia termasuk hamba-hamba yang beruntung yang akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi celakalah bagi mereka yang amalan kejelekannya jauh lebih banyak dan lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya, maka dia akan binasa dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ditimbangnya amalan-amalan seorang hamba di dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadha'ul mawazinul qist liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadhaul mawazin, kami meletakkan timbangan yang adil. Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Yaumil kiamati fala tudlam fala tudlamu nafsun syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah satu jiwa. Nam, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi dengan timbangan tersebut. Sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala habatin min khardal. Meskipun itu seberat biji sawi sekalipun. Nam, tidak ada seorang hamba yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan tersebut. Meskipun itu sebesar biji sawi sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha, kami akan mendatangkannya. Baik itu berupa amalan kebaikan ataukah amalan keburukan. Naam, semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menghitung amalan-amalan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya seluruh amalan yang diamalkan oleh seorang hamba di dunia ini, baik yang jelek ataukah amalan-amalan yang baik, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Faman tsaqulat mawazinuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang justru lebih ringan amalan kebaikannya dan lebih berat amalan kejelekannya, faulaikal ladina khasiru anfusahum, mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang merugi diri-diri mereka, celaka, rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang amalan kejelekannya itu lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya. Fi jahannama khalidun, nam, di dalam neraka dia akan kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang mana amalan kejelekannya lebih berat dibandingkan amalan-amalan kebaikannya, lebih banyak amalan kejelekannya dibandingkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Qari'ah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mal qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi. Naam. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari tersebut, pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti laron yang berterbangan ke sana kemari. Naam. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-jibal, gunung-gunung, seperti bulu-bulu yang ringan yang berhamburan. Nam, saling bertabrakan, dibentukkan satu dengan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung seolah bulu yang sangat ringan yang berhamburan, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, hari yang sangat genting, pada hari kiamat, di mana seorang hamba merasa kebingungan, takut dan khawatir atas diri-diri mereka, apakah mereka akan selamat ataukah mereka termasuk orang-orang yang binasa, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aysyatin radiyah. Barang siapa yang berat, kata Allah Subhanahu wa taala, timbangan amalan kebaikannya, barang siapa yang amalan kebaikannya lebih berat dibandingkan amalan kejelekannya, fa huwa fi 'aysyatin radiyah, dia di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang enak, nikmat. Naam. Dia mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang lebih ringan timbangan amalan kebaikannya dibandingkan amalan kejelekannya, amalan kejelekannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Celaka orang yang seperti ini, yang amalan kejelekannya lebih banyak, lebih berat dibandingkan amalan-amalan kebaikannya, maka tempat kembalinya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, tahukah kalian apakah al-hawiyah itu? Al-hawiyah adalah api neraka. Nah, narun hamiyah adalah api yang menyala-nyala, yang sangat panas. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba yang amalan kebaikannya lebih banyak, lebih berat ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan kejelekannya, maka sungguh dia termasuk hamba-hamba yang beruntung. Naam. Hamba-hamba yang akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, celakalah bagi seorang hamba yang amalan kejelekannya jauh lebih banyak dan lebih berat ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat timbangan amalan kebaikannya dibandingkan amalan kejelekannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.